اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tadi sampai kepada keutamaan umat Nabi Muhammad. Kenapa kita apa yang menjadi kebanggaan dan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi yang lain? Adalah karena Nabi Muhammad SAW diciptakan apa tadi? Lebih dulu dibandingkan alam semesta dalam bentuk Nur Muhammad. Berapa jaraknya? 50 ribu tahun. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini menjadi Nabi yang memiliki tiga tugas penting yang tidak memberikan pada siapapun dari Nabi dan Rasul. Cuma Nabi Muhammad yang punya. Tiga ini adalah: satu, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kenabian beliau bukan hanya untuk umat manusia, tapi untuk semua makhluk, hatta jin sekalipun. Jadi kalau orang jin masuk Islam, dia datang kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jin beriman pada nabinya sendiri dari kalangan bangsa jin. Adapun ketika Rasulullah diutus, maka semua makhluk itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alam, tidak terbatas ruang lingkupnya, alam semesta. Jadi tidak ada yang namanya konsep negara Islam. Ya, karena kalau ada konsep negara Islam, berarti ada teritorial yang menjadi batasan wilayah. Rasulullah tidak terbatas oleh wilayah, betul? Kalau Islam ini harus dalam bentuk negara, kalau di luar negara Islam, apakah beliau pemimpin negara? Hilang, jadi kerdil posisinya. Sekali lagi, kita tidak mengenal konsep negara Islam. Demi Allah, konsep negara Islam di dalam pemikiran umat Islam adalah infiltrasi budaya Barat. Satu konsep yang dicetuskan oleh Montgomery Ward, seorang misionaris dari Inggris, yang diciptakan sekelas Lawrence of Arabia, Terence Ajwa Lawrence untuk Arab Saudi. Adapun untuk Asia Tenggara itu Dr. Christian Snow Kubronyi. Untuk di Eropa sendiri, dia menciptakan konsep negara Islam Montgomery Ward. Semuanya adalah agen Zionis Yahudi untuk menghancurkan umat. Baik, Ibu Ibu dan Tuan, itu yang pertama, tugas Rasulullah rahmatan lil alamin. Yang kedua, tugas Rasulullah SAW adalah imamatun nasi ajmain, imam bagi semua umat manusia. Saya bertanya kepada para sekalian, yang pertama Allah ciptakan siapa? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Yang pertama Allah ciptakan siapa? Nabi Muhammad, kata di Nur Muhammad. Adapun manusia yang pertama Allah lahirkan ke dunia, Nabi Adam misalnya. Ya, jadi duluan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Adam tercipta? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad menjadi pemimpin bagi umat manusia nanti di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidu waladi bi Adama yaumil qiyamah." Hadis sahih. Di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi, hadis pertama dalam kitab Fadha'il, bab fadlu Nabi Muhammad SAW ada Sayyidul Khalaik. Itu bab utama Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang dari semua makhluk. Rasulullah berkata, "Ana sayyidu walidina Adam." Aku adalah pemimpinnya anak cucu Adam, pemimpinnya umat manusia. "Wa ana awwalu man yushaqqu 'alaihi al-qabru yawmal qiyamah." Aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya nanti di hari kiamat. Jadi ketika ditiupkan nafkhatul ba'ats yang ketiga, yang pertama nafkhatul sa'at. Ya, nafkhatul faza. Faza itu menakutkan. Nafkhatul sa'at, tiupan menghancurkan. Yang ketiga nafkhatul ba'ats, membangkitkan. Ketika tiupan membangkitkan ditiupkan oleh Israfil, yang pertama bangkit Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini yang menjadi pemimpin bagi umat manusia di Yaumul Hisab, sehingga beliaulah yang berhak memberikan syafaat. Yang ketiga, Beliau adalah Amirul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keutamaan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya, keutamaan lain dari umat Nabi Muhammad SAW banyaknya. Tadi di masa Nabi Muhammad lah Islam sempurna. Zaman beliau Islam sempurna. Sempurnaan Islamnya ini tercipta adanya sinergi yang luar biasa istimewa antara Al-Quran dengan sunnah beliau. Al-Quran beliau wujudkan dalam kehidupan 24 jam kehidupan di muka bumi sehari-hari, sehingga Rasulullah dikatakan Al-Quran berjalan. Maka dari itu jika kita ingin sempurna memahami Al-Quran, lihat sunnah. Sehingga Rasulullah mengatakan sunnati syarihatun Al-Quran, sunnahku adalah penyempurna Al-Quran. Tafsir bukan penyempurna, tafsir Al-Quran. Ada tiga fungsi sunnah atau hadis Rasul terhadap Al-Quran. Pertama, bayan ta'kid. Apa yang dimaksud dengan bayan ta'kid? Fungsi hadis atau sunnah Rasul untuk menguatkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan dirinya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Perintah Allah dalam hal berwudu sebelum salat. Rasul menguatkan dengan hadisnya, la salata liman la wudu'a. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu. Sehingga kalau mau salat harus wudu. Nah, ini bayan ta'kid, menguatkan hukum yang sudah ada dalam Quran ditegaskan oleh Rasul. Bayan ta'kid. Fungsi sunnah yang kedua atau fungsi hadis yang kedua terhadap Quran adalah bayan tafsir. Menjelaskan sesuatu yang masih global diperjelas oleh Rasulullah SAW. Atau bayan tafsir, fungsi hadis untuk merinci hukum Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran disebutkan gak sholat lima waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya? Tidak, ada di dalam hadis. Kedua, disebutkan gak dalam Quran subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat? Ada di dalam Quran? Tidak ada, adanya dalam hadis. Maka aneh ada orang mengingkari sunnah. Ada orang ingkar sunnah, ada kelompok namanya ingkar sunnah. Mereka tidak pakai hadis. Ah, hadis mah ucapan manusia, Muhammad dia manusia. Apa yang diucapkan Muhammad itu hadis, sunnah. Bagaimana bisa sempurna kalau Al-Quran sempurna? Oh, gitunya. Mereka meragukan sunnah karena itu ucapan Rasulullah. Lah, ahli Quran? Apakah Quran turun langsung kepada mereka dari malaikat Jibril? Kan melalui Rasulullah, betul? Dan dengan apa Rasulullah menyampaikan Quran? Dengan lisan beliau, ahli sunnah. Dengan lisan beliau juga. Maka aneh ada orang mengaku Islam tapi ingkar sunnah. Kita pernah debat dengan mereka. Simpel saja perempuan. Coba, Anda sholat berapa kali? 5 kali lah. Ham semerat. Ayo. Baik, tolong tunjukkan pada kami bagaimana sholat subuh yang Anda lakukan setiap hari. Nih, yang saya lakukan ketika saya sholat adalah menghadap ke kiblat, lalu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sebentar. Ketika sholat, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan. Tolong tunjukkan, Quran surat apa, ayat berapa. Kalau sholat, angkat tangan. Ketika menghadap ke kiblat dan mengucapkan Allahu Akbar. Quran surat apa, ayat berapa? Ada? Tidak ada. Bingung tak sih ingkar sunnah? Di dalam Quran tidak ada. Adanya di dalam sunnah. Tapi mereka tidak pakai sunnah. Yang kedua, oke, gak apa-apa. Lanjutkan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Salat apa itu? Salat subuh. Tunjukkan salat subuh 2 rakaat. Dalam Quran surat apa ayat berapa? Ada? Tidak ada. Dalam sunnah. Bagaimana benar bisa dia mengaku Islam tapi mengingkari sunnah? Ada yang berapa? Saya pernah bertemu dengan orang-orang paling mudah berkembang itu Sukabumi. Dulu di Cimahi, pindah ke Sukabumi. Ketika ada pemberlakuan asas tunggal tahun 80-an, pindah ke Sukabumi. Baik, macam-macam kalian. Ada juga Islam Bugis, sama. Ada juga istilahnya Islam Murni. Ingkar Sunnah, Islam Bugis, Islam Bugis, Islam Murni. Baik. Ah, itu beda lagi. Itu adanya di akhir zaman Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ustaz Kumaha atau Abdi makanya kuliahnya di Unibus, Universitas Islam Nusantara. Keluar kan di Unibus. Jangan. Ya. Sebelum ada Islam Nusantara, Unibus ada duluan ya. Baik, kalau nomor dua, fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran adalah bayan tashri'. Bayan tashri' ini adalah fungsi hadis membuat syariat yang dalam Al-Quran tidak diciptakan. Cuma diciptakan, cuma dikatakan inna Allah yang bertawabin, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Nah, ada hadis Rasulullah SAW yang membuat syariat yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Apa itu? Sunnahnya gosok gigi. Tasawwaku fa innaha min sunanil mursalin. Sampai bersiwaklah kalian karena sesungguhnya bersiwak sunnah para rasul. Nah, zaman rasul itu zaman Rasulullah SAW menggunakan kayu siwak ya. Dikupal, dikulitin, dicabut kulitnya, ujungnya yang dalamnya diprek-prek. Nah, kambiumnya itu mengandung fluoride. Bukan fluoride ya, fluoride itu berbahaya. Betul, fluoride berbahaya? Berbahaya. Coba lihat racun tikus, itu senyawa paling utama pembunuh tikus itu sodium fluoride. Fluoride dulu gak ada, waktu saya kecil gak ada, pas lagi ada fluoride-nya. Booming tahun 97. Ya. Silahkan tanyakan pada dokter gigi. Ya, saya pernah menanya masalahnya tahu begitu, karena di kajian fluoride ini ternyata digunakan, wah jadi kan itu kan ya, digunakan air untuk aqua, untuk bahan air yang diciptakan Amerika. Produksi apa? Danone. Boleh ke laptop. Ini fungsi hadis ada tiga. Nah, itulah kesempurnaan Islam dan Al-Quran ini tercipta karena sinergi yang luar biasa, istimewa dan sempurna antara Al-Quran dan Sunnah. Hal ini yang mengakibatkan umat Nabi Muhammad memiliki keutamaan. Jadi yang membuat kita mulia dibandingkan umat Nabi yang lain. Apa itu? Kita disebut Allah sebagai ummatan wasatan. Umat pertengahan atau umat yang terpilih. Yaitu kedudukan yang Allah berikan kepada hanya kepada umat Nabi Muhammad, di mana kita akan menjadi saksi ketika para nabi diminta LPJ-nya. Laporan pertanggungjawabannya nanti diumum di sana. Terkait dengan ini, para ulama bisa membaca tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulukum syahida. Wakadzalika dan demikianlah ja'alnakum, kami jadikan kalian hai umat Muhammad ummatan wasatan, umat yang terpilih Nabi Muhammad SAW. Ditakuni syuhada 'alan nas, agar kau menjadi saksi bagi semua umat manusia. Artinya ketika umat-umat sebelum kita disidang, kita yang menjadi saksi. Dalam tafsir surat itu Rasulullah bersabda, yud'anuh yawmal qiyamah, dipanggil Nuh pada hari kiamat. Tuh yang pertama dipanggil Nabi Nuh. Kenapa? Karena beliau Rasul yang pertama. Ada juga memang yang menyebutkan Nabi Adam, tapi bukan dalam panggilan, dalam hal kesempurnaan Islam. Ya, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Hal berat tanya Nuh, apakah kau sudah menyampaikan tugasmu kepada umatmu? Bikinlah mereka, sampaikan Islam kepada mereka, ajarkan mereka tauhid. Bara ya Rabb, kat barat tu dia sadar. Betul ya Allah, aku sudah menyampaikan. Ibu berat? Nabi Adam diutus perkiraan di tahun 5872 sebelum Masehi. Nabi Nuh diperkirakan diutus di tahun 3050 sebelum Masehi. 3050. Kalau Nabi Adam 5872 sebelum Masehi. Nabi itu diutus menjadi nabi dan rasul di usia 480 tahun. Beliau berdakwah selama 120 tahun, hanya sedikit yang beriman, maka genap di usia beliau 600 tahun terjadi banjir bah. Dan berapa-apa ini bukan 350, 3650. Terjadi banjir bah 600 tahun setelah beliau berusia itu. Setelah 120, beliau menjadi nabi dan rasul, berdakwah. Hanya sedikit yang beriman terjadi banjir bah gitu. Nah, kebanyakan umat Nabi Nuh ini mendustakan Nabi Nuh. Maka di akhirat Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, "Hal balaguku? Apakah betul Allah telah menyampaikan wahyu kepada kalian kalau kalian diperintah untuk beribadah hanya kepada-Ku, tidak kepada selain-Ku?" Kenapa ditanyakan kepada Nabi Nuh? Karena beliau adalah rasul yang pertama. Karena di zaman Nabi Nuh terjadi penyebab pada selain Allah. Maka apa jawaban umat Nabi Nuh? Karena di dunia yang mengingkari Nabi Nuh, di akhirat pun sama. Apa kata mereka? Ma'atana min ahadin. Tidak pernah datang seorang Nabi pun ya Allah yang memerintahkan kami menyembahnya kepada Engkau, bertauhid, dan melarang kami, memperingatkan kami dari memperkusukan Engkau. Karena itu siksa neraka akan menunggu kami. Nuh gak pernah datang kepada kami. Allah Akbar. 120 tahun dakwah itu dianggap Allah. Maka Allah bertanya kembali kepada Nabi Nuh, "Wa may yashhad laka yadu?" Ibu mau di bawah, maka sebelah sana ada. Sampai mana tadi? Allah bertanya akhirnya pada Nabi Nuh, "Hal balaghtu?" "Wa may yashhad laka yadu?" Apa siapa yang menjadi saksi bagi Nuh? Kata mereka, "Kamu enggak pernah dakwah sama mereka." Apa jawaban Nabi Nuh? Andadina yashhaduna li annani qad balaghtu risalata kiram Muhammad wa ummatah. Orang-orang yang akan menjadi saksi kalau aku sudah berdakwah menyampaikan tauhid kepada mereka, Islam kepada mereka, Muhammad dan umatnya. Maka apa yang terjadi? Allah bertanya kepada kita nanti. Hal balaghtum? Hal balagh? Apakah betul Allah telah menyampaikan? Apa jawaban Rasulullah dan kita? Rasulullah SAW dan kita mengatakan, "Bala ya Rabbi, kal balam risalah, kal balam risalah." Sungguh Nuh telah menyampaikan risalah Allah. Subhanallah, dia terimalah kesaksian kita. Siapa nanti yang berbicara begitu? Rasulullah memerintahkan, "Ya sahib Al-Quran, taqaddamu waqra'u ma tashahadu bihi ila Nuh alaihi salam." Majulah yang penghafal Quran, bersaksilah atas mereka, atas Nuh alaihi salam, dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Maka satu persatu umat Nabi Muhammad yang hafal Quran ini membaca. Yang tidak hafal Quran cuma nonton doang. Yang tidak hafal Quran cuma nonton doang. Inilah mulianya penghafal Quran. Sampaikanlah dibacakan surat Nuh dan kisah-kisah Nabi Nuh. Ya, satu persatu kamu baca, kamu berikut juga kemudian bagi penghafal Quran. Maka aset yang terbaik bagi orang tua adalah menghafalkan Quran. Jika punya anak penghafal Quran, itu luar biasa. Jaminannya surga. Tidak percaya, nanti kita buktikan. Kapan ditayangkan yang khusus? Keutamaan Al-Quran. Khusus ya, itu judulnya. Kalau kita bahas nanti sampai jam 12. Gimana lanjut para Allah? Bayangkan, semua Nabi dan Rasul disidang oleh Allah, diminta LPJ-nya, nah saksinya kita. Pertanyaannya, kapan kita bertemu mereka? Kapan kita bertemu dengan Nabi Nuh? Kapan kita bertemu dengan Nabi umat Nabi Nuh? Tidak pernah. Dengan Nabi kita sendiri belum pernah ketemu, betul? Ada yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Belum ada. Ada yang pernah bermimpi? Walaupun ketemu mimpi, jangan pernah. Walaupun ketemu. Tapi inilah kemudian Allah berikan. Maka berbahagialah menjadi umat akhir zaman. Kesempurnaan ini membuat kita diangkat posisi kita menjadi ummatan wasatan. Ya. Dan kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad adalah kita menjadi hazu Nabi hazu Muhammadin. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi hazu Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akan bangga dengan hadirnya kita nanti di akhirat. Oh, bisa itu? Ada kisahnya. Ya, apa kisahnya, Prof. Julian? Masih terkait dengan kesempurnaan Islam, dengan sinergi yang sangat luar biasa indah antara Quran dan hadis Rasulullah. Satu hari, lupa lagi ini saya pernah saya ceritakan sama belum. Umar bin Khattab itu pernah bertemu dengan saudaranya orang Yahudi Quraisy. Nah, cerita? Belum? Belum kan? Belum pernah kan, Bagus? Udah? Ceritakan jangan? Cerita. Masa udah di sini? Ya udahlah, enggak apa-apa, belum. Umar bin Khattab bertemu dengan seorang Yahudi yang hafal Taurat. Bro, kamu hafal Taurat ya? Ya dong, aku hafal. Berapa juz? 35 juz. Quran 30 juz. Enggak, Taurat 35 juz. Tidak disebutkan. Nah, tolong tuliskan beberapa ayat saja untuk saya. Saya mau tunjukkan pada Rasulullah. Baik, dituliskan tuh ayat Tauratnya. 3 lembar. Nih, Umar. Thank you, bro. Ya, sebelum saya kelari kok pergi lah Umar bin Khattab. Begitu sampai pada Rasulullah SAW, Umar bin Khattab cerita, ya Rasulullah, kalau tak kaitu bi ahli min Quraisy. Wa Rasulullah, aku tadi bertemu dengan saudaraku orang Quraisy. Karena dia hafal Quran, fasa'atuhu aktubali jawab yang minta Taurat yang indah. Karena beliau hafal Taurat, aku minta dia menuliskan beberapa ayat untuk saya. Nah ini Rasul ayatnya. Coba beri saya, boleh saya beri kepada anda Rasul? Ya habis sama Rasul. Wajah Rasul. Dia sama Rasul. Umar waktu itu berbalik badan. Umar, aku rajin sama Taurat dibikin ke Rasul. Umar tempat pesawat. Sabit beda ambil lagi kira Umar nengok. Ya Umar, afalat tarah mabi wajhi Rasulillah SAW. Hukzi Umar tingali pemutum Rasul. Apa sih yang kaya? Umar tidak sadar. Wajah Rasulullah merah. Tersinggung Rasulullah oleh perbuatan Umar tadi. Dikira Umar Rasul tidak? Tahu. Begitu melihat wajah Rasul, Allahu Akbar. Rasulullah mampu ke Umar. Umar sadar. Kira Rasulullah mah? Marah, tersinggung. Umar merevisi perbuatannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Umar, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad nabi dan rasulku. Tapi kata-kata Umar ini tidak membuat Rasulullah terhalangnya mimbar. Naik tuh Rasulullah ke mimbar, ceramah. Oh, ceramahnya dahsyat luar biasa. Apa kata Rasulullah? La asbah musafikum thumma intaba'tumuhu wa taraktumuni la dolal tum. Allah Akbar. Rasul mengatakan la dolal tum. Menggunakan lam taukid. Andaikan pagi ini Musa ada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti Musa dan Tauratnya, dan kalian meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Allah Akbar. Bilang, kok bisa dikatakan sesat? Hari Nabi Musa Nabi Allah bukan? Nabi Allah, Taurat Nabi Allah juga. Lalu kenapa dikatakan sesat? Nabi Musa Nabi Allah. Umat Yahudi beriman kepada Nabi Musa, selamat ya. Umat Yahudi mengamalkan Taurat, selamat. Nah kalau kita kenapa dikatakan sesat? Luar biasa. Inilah keutamaan yang Allah berikan pada kita, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Innakum hazi minal umam. Kalian adalah kebanggaan aku di hadapan umat manusia. Aku akan menyebutkan keistimewaan kalian nanti pada masyarakat terkait dengan kemuliaan kalian. Wa ana hazukum minan nabiy. Aku kebanggaan kalian di hadapan para nabi. Harusnya kalian bangga dengan aku. Perhatikan Quran. Surat Ali Imran ayat 81 dan 82. Allahu Akbar. Di dalam ayat ke-81 Allah ambil sumpah setia semua nabi dan rasul. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, baiat para nabi itu namanya misak, lebih kuat dari bayat. Kalau bayat pada umat, untuk umat, kalau misak untuk para nabi. Dahsyat perjanjian. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi semuanya, sebagaimana aku telah berikan kitab kepada kalian dan hikmah. Hikmah penjelas dari Alkitab, seperti sunnah. Sunnah itu hikmah. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Nabi Muhammad tentunya. Cuma rasul yang membenarkan kitab-kitab yang lain, Rasulullah SAW. Artinya, jika nanti datang Nabi Muhammad pada kalian, satu, wajib kalian beriman kepada Nabi Muhammad, tinggalkan tugas nabian kalian, tolonglah dia. Jadi posisinya sama dengan kita, umat bagi beliau. Sehingga Ali bin Thalha mengatakan begini. Ini adalah seorang nama seorang tabi'in. Ali bin Thalha mengatakan, andaikan Rasulullah ada di Sukaluyu. Ini saya sebut aja daerahnya karena tidak disebutkan di sana. Ini contohnya. Andaikan Rasulullah ada di Sukaluyu, di kutub utara ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa di sana. Wajib tuh nabi-nabi yang ada di kutub sana datang kepada Rasulullah. Wau habban alasan. Fala budda alaihim faya wajibun alaihim ayyatu ila Muhammadin Rasulullah SAW walau habban alasan. Wajib mereka tinggalkan tugas kenabian mereka, datang kedatangan Nabi Muhammad, bergabung dengan Nabi Muhammad sebagai umat, walaupun harus merangkak di atas salju. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan umatnya. Bagaimana kita tidak bahagia? Waktu kita cukup, Bapak Muslihan. Ini kayaknya banyak nih. Sampai jam 9 boleh? Jam 12? Kita lagi jam 12. Jam 9 aja ya, Bapak. Sampai jam 9. Baik. Kemudian hadis yang kedua dalam tafsir yang sama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat sekian. Laukana Musa wa Isa hayyin. Andaikan Musa dan Isa hidup sekarang, lama usiahuma, tidak akan dilampaukan urusan hidup mereka hatta ijma'i, sampai mereka datang jadi umat gue. Gak usah dipanggil, datang aja. Begitu mendengar Rasulullah sudah diutus, tinggalkan tugas mereka, datang ke sini. Nyewa grab jadi datang. Kalau tidak datang, apa yang terjadi? Nih, diancam. Famantawada ba'da dalika faulaika humul fasiqun. Allahu akbar. Para nabi jika tidak ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW diancam fasik. Lah kita gimana kalau tidak ikut sunnah Rasulullah? Halo, kenapa Allah? Para nabi dan rasul jika tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan menjadi umatnya diancam fasik. Nah, kalau kita gimana? Sudah ada nih Al-Quran dan sunnah. Terdemokrasi karya Socrates diambil. Taurat aja gak boleh ya? Taurat dengan Quran gak boleh disandingkan. Lalu bagaimana dengan demokrasi kayak Socrates atau republika dan politeia kayak Aristoteles atau monarki kayak Plato? Kita pelajari, kita sinkretisme kan, kita gabungkan dengan Quran Sunnah. Kalimatnya apa? Para nabi aja di zaman pasif. Kalau kita wasik, wasik luar biasa. Allah Akbar. Inilah mulianya Rasulullah SAW. Dan kita akan bangga dengan posisi kita sebagai umat beliau. Apa kata Rasulullah? Innakum hazinina umam. Kalian kebanggaanku, nanti aku akan bangga dan akan aku perkenalkan kelebihan kalian di hadapan umat manusia semua. Oleh karena itu, banggalah kalian menjadi umatku. Itu maksudnya. Nah, apa yang membuat kita menjadi umat yang harus berbangga? Karena apa? Di masa kitalah Islam sempurna. Kedua, di pundak kita reputasi kesempurnaan Islam dipertaruhkan. Betul? Dulu diperjuangkan oleh para nabi. Dimulai dari Nabi Adam 587 sebelum Masehi, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW 610 Masehi ya. Betul? 610 Masehi. Allahu Akbar, tambah. Jadi apa yang ada di pundak kita sekarang adalah tugas para nabi dan rasul. Sekarang ada di pundak kita, artinya di pundak kita dipertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Di pundak kita dipertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai nabi yang terbaik. Dan di pundak kita dipertaruhkan reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Betul? Iblis dan dajjal. Jadi siapapun yang mengangkat tangannya beri cheese, cheese, spread, ha, itulah pengikut iblis dan dajjal. Sadar atau tidak sadar? Ustaz, kumaha abis kamu nih selfie yang itu? Sadar deh, jadi. Pernah kan? Belum. Ada yang foto sama saya, gigiran saya abis. Aduh, batur maki, ikatnya begini. Ketinggalan itu, aduh, ya Allah, ya Allah. Sama. Baik, terus ini kepada Allah. Kemudian yang satu ini. Alhamdulillah sekali lagi, kita harus hati-hati. Walaupun besar pahala bagi kita, tapi kita juga celaka kalau sedikit saja kita tergelincir dari tauhid. Ini aslinya film Korea. Ya, yeah, lebih bagus daripada di Dilan. Bagaimana Bapak Allah sampai mana tadi? Allah. Bayangkan masalahnya. Dicatat para nabi dan rasul iblis dajjal tidak keluar, tapi di zaman kita mereka keluar. Kenapa? Karena waktu untuk memperjuangkan ambisi mereka menyesatkan manusia 3-5 tahun lagi. Betul? Bayangkan mereka. Maka jangan salah. Sekaranglah munculnya para kecebong itu. Kenapa? Karena tinggal 5 tahun lagi. Ya, wajar para kecebong muncul karena iblis sudah tidak. Terus kalau luar manusia furkan cepetan. Gitu kata iblis. Maka keluar tuh semua kecebong. Dan kecebong kumpul di mana? Di Persia apa di Romawi? Nah, sebentar, iklan. Enggak, satu. Ketika Rasulullah akan berdakwah, Rasulullah membutuhkan ada suntikan kekuatan. Saat itu blok barat dan blok timur berperang. Blok timur nomor satu blok timur, Persia. Akidahnya Zoroaster. Islam bukan? Bukan, syirik kan? Blok barat yang kedua itu Romawi. Akidahnya apa? Syirik juga, mempertuhankan Yesus Kristus. Nomor satu Persia, akidahnya Zoroaster. Nomor dua Romawi, akidahnya Kristen. Tapi apa Rasulullah SAW lakukan? Ya Allah, menangkan Romawi. Ya. Kenapa? Karena di mata Rasulullah, Romawi lebih dekat kepada monoteisme. Lebih mudah untuk diajar ke tauhid, dibawa ke tauhid ketimbang Zoroaster. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, menangkan Romawi. Tadi Romawi nomor seberapa? Nomor dua. Persia nomor? Iji. Betul? Rasulullah mendatang Romawi. Prabowo emang benar Prabowo Islamnya. Emang kalau Prabowo menang Islam akan itu menandakan kemenangan Islam? Loh, emang kalau Romawi menang itu menandakan kemenangan Islam? Kalau Rasul melakukan itu, kenapa tidak kita lakukan hal seperti itu sekarang? Lebih mudah mendakwahi Prabowo ketimbang mendakwahi Mang Koko. Betul? Loh, apa salahnya? Ini jawaban saya pada teman-teman saya dari Daulah. Tetap mereka memerahi saya dan meninggalkan saya. Karena mulai tahun ini saya nyoblos. Kenapa saya nyoblos mulai tahun ini? Karena hak dan batinnya terlihat. Hilang, tenggelam, ambisi partai itu hilang. Ya, karakter partai itu hilang. Yang ada adalah mereka larut pada kepentingan yang sama. Blok Timur. Betul, Pak Ustaz? Blok Timur dari Persia, nomor? Iji. Makasih, betah di sini. Itu tinggal di mana? Di Kabupaten Bandung Barat, ya, sepatutnya besar. Jalaluddin Rahman. Persia, kan? Nomor hiji. Nomor dua Bapak Gerindra. Jadi yang pilih mana? Persia atau Romawi? Romawi. Nomor dua. Sampai Allah turunkan surat khusus tentang bangsa Rum dan Guli Batir. Surat Arum. Cuma gak akan ada turun surat Prabowo. Intinya menurut sekalian, saat ini ismenya adalah hak dan batil. Maka saya ikutan. Saya nggak mau terlibat, nggak mau tenggelam. Kenapa? Karena era ini kan era tekan tenggelam terus. Pampar blok. PKI komunisme itu musuh NKRI kan? Ya siap. Betul tidak? Sepakat. Sepakat. Takbir. Blok. PKI musuh NKRI. Invasi Cina ini neo-imperialisme. Iran, imperialisme timur. Mereka ideologi yang mereka pasangkan. Bukan hanya teknologi, kerjasama teknologi yang mereka bangun. Tetapi itu hanya kamuflase saja, hanya cover story. Substansinya mereka membuat ideologi Syiah untuk menghancurkan tauhid. Ini juga neo-imperialisme. Indonesia ini akan kalah. Ah, ingat tadi Rasulullah SAW. Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ummata bi amalil khassa. Bi amalil khassa. Sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan satu kaum hanya karena perbuatan satu kelompok orang saja. Hatta yarawul munkara baina zuhranayn. Sampai mereka kaum tadi, bangsa tadi melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wa hum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu sebetulnya menghilangkan kemungkaran tadi, mencegah kemungkaran tadi agar tidak terjadi. Mampu sebetulnya dengan satu langkah mudah. Jebret nomor 2 misalnya. Satu langkah mudah kan? Fala yukiru, tapi mereka tidak melakukannya. Padahal mereka mampu, tapi mereka diam saja. Padahal kemungkaran itu akan menenggelamkan negara mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'idha falu nalika, apabila mereka melakukan itu, membiarkan kemungkaran terjadi padahal mereka mampu, ah biarkan, itu bukan produk kita, itu produk demokrasi. Emang iya. Yang penting dakwah dan tarbiyah. Emang bisa dakwah kalau perahu Indonesia tenggelam? Emang bisa tarbiyah kalau NKRI tenggelam? Bisa tidak ngomong. Selamatkan dulu NKRI, biar tarbiyah jalan terus, biar dakwah jalan terus. Betul? Jadi kalau mau simnya seumur hidup, STNK bebas, pajak. Jika kita tidak perlu sekali, tidak merubah itu, kemungkaran itu, lihat mereka ini mungkar dan Cina ini mungkar, maka apa yang terjadi? Tenggelam azabullah amma tawal khasa tawal amma. Allah tenggelamkan yang khusus, tenggelamkan yang umum tadi, kaum tadi pun akan Allah tenggelamkan, ya, ditenggelamkan oleh Allah semua. Allah Akbar. Jawabilah rahmatullah. Inilah bahayanya kalau kita tidak bergerak. Sekali lagi pengasuhan, saya lakukan itu karena sudah jelas kaitan hak dan batinnya. Saya khawatir Indonesia berat hari ini. Kenapa berat? Tanggung jawab dan perjuangan kita berat luar biasa. Ya. Saya melihat ada kemungkinan dua Indonesia ke depan tahun ini. Kalau tidak seperti Aljazair, ini seperti Mesir. Yang saya khawatirkan, andaikan nanti misalnya kekuatan 212 membuahkan kemenangan kubu nomor 2, lalu bagaimana dengan militer yang sudah dipegang oleh mereka? Mungkin ini sudah menjadi plan B bagi mereka. Apa nasib kita seperti Aljazair? Apapun kalau tidak seperti Aljazair, nasib kita seperti Mesir. Nasib kita seperti Mesir. Di Mesir kekuatan Ikhwanul Muslimin luar biasa, menakutkan bagi para sekularis, bagi para pluralis dan penganut paham demokrasi. Sangat menakutkan saya. Maka mereka membuat sebuah skenario, dibikin menang dulu yang namanya Muhammad Mursi, Ikhwanul Muslimin. Di mana menang calonnya? Seumur hidup Mesir berada di muka bumi 3000 tahun. Baru satu kali itu Mesir mengadakan pemilihan presiden dengan cara pemilu demokrasi. Selama ini dengan kudeta militer. Dengan kudeta militer. Hatta yang terakhir Husni Mubarak itu dengan kudeta militer. Tapi begitu pemilu dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin, dibiarkan satu tahun. Tepat satu tahun 13 hari digulingkanlah Muhammad Mursi. Tidak menutup kemungkinan nomor 2 dibikin menang, dibiarkan berkuasa selama 100 hari, dibikin rapotnya merah untuk yang 100 hari, dirongrong. Hingga tepat 100 hari dibikin list kegagalan itu, langsung digulingkan. Artinya, kita menang ataupun kalah, bangsa kita memang akan dibikin chaos. Bangsa kita. Pada saat itulah maka demokrasi bukan lagi pilihan. Maka pilihan kita adalah kembali kepada Islam. Kafah di dalam Islam. Pilihan kita kembali hanya satu. Islam kafah. Isyarat untuk kita akan Islam kafah ini sepertinya telah dekat. Ada dua isyarat, ada tiga isyarat yang ini sepertinya akan membangkitkan tiga pasukan terbaik Imam Mahdi. Yang artinya ini pun menjadi isyarat kalau Imam Mahdi telah akan ada di tengah-tengah kita, telah akan dibaiat. Satu, PBB memaksa kepada Gaza. Jika pemerintahan Hamas tidak bisa membuat Gaza sejahtera hingga tahun 2020, maka Gaza akan dihapuskan. Artinya PBB beralasan dengan itu memberikan izin seolah-olah kepada Israel untuk membantai Gaza dan direbut secara paksa untuk menjadi bagian dari Israel Raya. Artinya keputusan yang sudah disampaikan PBB ini akan memicu kebangkitan Ahlus Syam. Betul? Ahlus Syam akan bangkit. Yang kedua, pasukan yang kedua, pasukan Rasulullah adalah pasukan pembawa panji hitam. Dan ini akan bergerak dari Pulau Sam. Lupakah kita? Kalau PBB beberapa hari yang lalu, Amerika beberapa hari yang lalu sudah menyatakan resmi keluar dari Afghanistan. Afghanistan hari ini bak menjadi kuburan yang menakutkan bagi Amerika. Satu persatu pasukan Amerika mati. Sisanya stres tinggal di Afghanistan. Bahkan di antara mereka ada yang gila masalah. Maka kemudian Amerika diam-diam dengan penuh rasa malu menyatakan punten tapi permios di Afghanistan, keluar dari Afghanistan. Artinya kekuatan posisi Taliban kembali utuh. Di saat itulah Imarat Islam Afghanistan atau The Islamic of Imarat Afghanistan, ya, pemerintahan Islam Afghanistan akan berubah, mereformasi menjadi pasukan pembawa panji hitam. Dua. Satu lagi pembawa panji hitam, satu lagi pasukan Imam Mahdi adalah Taifah Mansur. Nah, siapa Taifah Mansur yang dimaksudkan? Indonesia. Ada kemungkinan Indonesia. Perang petik dunia ketiga tidak mengambil isu sentralnya Eropa, tidak pula Timur Tengah. Tapi isu sentral Timur Tengah sudah berlangsung, Suriah dan Palestina sekarang sedang diredam, seolah-olah selesai, padahal belum. Kata Rasulullah, kalian menganggap jihad itu telah selesai. Maka di antara mereka mengalungkan pedang mereka di pohon-pohon zaitun. Mereka kira jihad telah selesai, padahal dia akan berlanjut ke dalam bentuk yang lebih besar. Bentuk yang lebih besar itulah Marhamatul Kubra. Di mana titik sentralnya? Perang ekonomi Asia Pasifik. Pusatnya Indonesia. Dan dipicu oleh chaosnya Indonesia. Kapan Indonesia chaos? Pemilu 17 April. Pengumuman hasilnya? Satu bulan berikutnya, April, Mei, Juni. Bulan Juni chaos, maka dunia kacau. Di saat itulah Imam Mahdi muncul di musim haji. Musim haji bulan Agustus. Apakah Agustus ini Imam Mahdi akan dibaiat sehingga kekuatan yang ada di Indonesia menarik kekuatan dunia sehingga menjadi kristal, mengkristal kekuatan Asia muncul, dan kekuatan Asia ini menamakan diri Taifah Mansur. Itulah tiga pasukan Imam Mahdi. Ahlus Syam, Palestina, Suriah, Ashaburati Sud, Kurosan, Afghanistan, dan Taifah Mansur, Asia Tenggara. Allahu Akbar. Maksudnya ini syarat kebangkitan itu terakhir. Inilah pertarungan yang disebut dengan pertarungan final antara hak dan batin. Ada akhirah min as-sudafil bainal haqi wal batin. Pertarungan terakhir, babak akhir dari hak dan batin. Bahagianya maksudnya begitu dahsyat dan mulianya pertarungan ini. Sekali lagi, apa yang dipertaruhkan? Pertama, kesempurnaan Islam sebagai satu sistem hidup, bahwa cuma Islam yang bisa menjadi solusi sistem hidup separah apapun. Terbukti demokrasi tidak bisa menyelesaikan, maka cuma Islam yang bisa menyelesaikan saat ini. Maka saat itulah rontoknya nasionalisme yang berkedok demokrasi. Betul? Betul. Runtuh secara dramatis. Konstruksi nilai-nilai kemanusiaan telah hancur, dibikin hancur oleh demokrasi. Maka Islam membangun kembali sistem kemanusiaan tadi. Maka saat itulah manusia sadar dan mengakui Islam adalah satu-satunya sistem hidup. Fayakunu dinu kulunilah. Nah, inilah satu sistem yang akan dipersiapkan bagi kemunculan Imam Mahdi. Dan beliau adalah umat akhir zaman. Ini yang dimaksudkan Rasulullah. Banggalah kalian menjadi umatku. Karena di masa kalian perjuangan terakhir itu akan terjadi. Karena dahsyatnya perang ini, kemuliaan dan luar biasanya mulia orang yang memperjuangkan hak dan batin di zaman ini, membuat para nabi dan rasul berdoa, ya Allah, hidupkan kami di zaman iman mereka. Saking mulianya jihad di masa itu, ternyata hanya satu nabi yang Allah kabulkan, Nabi Isa alaihi salam. Betul? Hanya Nabi Isa. Nabi kita saja tidak hadir, tapi Nabi Isa diturunkan. Bahkan Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Ini menunjukkan kemuliaan yang dahsyat dari umat akhir zaman. Lalu kenapa kita tidak bangga menjadi umat Islam akhir zaman ini? Kenapa harus bangga ketika hijrah ke tetangga sebelah? Masya Allah, inilah fitnah akhir zaman. Bila Ramadhan, dan ketika perang ini sudah sampai pada babak final, sering saya sampaikan, kalau babak final pemainnya pemain cadangan apa pemain inti? Pemain inti, berarti pemain yang terbaik. Itulah umat yang terbaik. Makanya para nabi dan rasul dahsyat, ingin sekali jihad bersama kita. Lalu kenapa kita membiarkan jihad ini pergi begitu saja tanpa kita bergabung di dalamnya? Mau nonton apa mau gabung? Gabung. Mau gabung ya? Mau nonton apa mau gabung? Gabung. Jadi kampanye. Bisa ada yang tersinggung. Baik, ya Bapak Ibu Allah, nah inilah kemuliaan menjadi umat akhir sama. Ya Bapak Ibu Allah, bahkan luar biasa ketika Nabi Isa turun dalam pertarungan ini. Ya Bapak Ibu Allah, Rasulullah menyebutkan umur umat Nabi Muhammad itu 1500 tahun. Umur kita 1500 tahun. Dimulai dari 610. 1500 tahun berikutnya berarti tahun berapa? Tambahkan 1500 tambah 610. 2110. 2110 tahun. Setelah Rasulullah wafat, akan Islam zahir. Allah akan zahirkan Islam setelah Rasulullah wafat setiap 100 tahun sekali. Angka kejayaan Islam sebelum kita siapa? Sering kita bahas Turkius. Nah, ini Turki berakhir di 1924. Turki Utama. Ya. 100 tahun kemudian apakah di tahun 2024 ini umat Islam akan berjaya? Ini hitung-hitungan kita. Islam akan berjaya. Dan berjayanya Islam jika dimulai dari 2024 tidak lebih dari 7 sampai 10 tahun, 9 atau 10 tahun. Rasulullah SAW mengatakan fayamkusufil ardi, al-mahdi akan tinggal di muka bumi antara 7 sampai 9 tahun. Sab'ata sanawat aw thamaniyata sanawat aw tis'ata sanawat. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. 1 tahun berikutnya untuk Al-Mahdi, untuk Al-Qahtani. Imam Mahdi di tahun ke-9 atau tahun ke-7 meninggal, maka 1 tahun berikutnya menjadi genap 10 tahun untuk Al-Qahtani. Al-Qahtani hanya 1 tahun saja. Para ulama mengatakan Al-Qahtani tidak panjang usia kepemimpinan. Dan tamuta mulkuh, tidak panjang kepemimpinannya. Maka membatasi hanya 10 tahun. Kenapa? Karena Allah mencabut nyawa umat Islam yang beriman semuanya di masa Al-Fatihah. Hatta imannya sebesar biji salam. Illa kepada Allah. Kalau 10 tahun, berarti apakah umat Nabi Muhammad berakhir di 2034? Wallahu a'lam bishawab. Bukan fatwa dari Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Syafi'i juga mengeluarkan angka-angka seperti ini. 2022 bertepatan dengan 1443. 2022, silakan nanti dihitung. 2022 Masehi adalah angka kehancuran Israel. Bertepatan dengan 1443 Hijriah. Kalau 2034 bertepatan dengan berapa tahun? 2022, andaikan hitungan tahunnya sama, berarti ditambah 12 ya, betul? Tambah 12 tahun, 1455 Hijriah. Apakah umat Nabi Muhammad akan wafat dicabut nyawa jadi 1455 Hijriah? Wallahualam. Itu hanya hitung-hitungan kita. Artinya ketika kecewa muncul, isyarat kalau kita harus pergi. Karena mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ingat kata Rasulullah SAW, setelah umatnya meninggal dunia, maka yang ada di muka bumi sesudahnya adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Inna syirara nasi alladina ja'at humus sa'atu baktatan. sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi dalam mereka yang kiamat terjadi di masa mereka. Para sahabat bertanya, apalaisa muslimun fihim ya Rasulullah? Apakah tidak ada umat Islam di sana itu ya Rasulullah? Tidak ada orang Islam? Oh, banyak orang Islam. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Lagi dari iman mereka di jahannam, iman mereka hanya ada di pangkat, hanya ada di jabatan, walaupun sebatas wakil atau di bonus triliunan. Itulah iman. Ya bi udin bi aqd bi dunya. Itulah orangnya. Yusbirul jurul mu'minat, yusbir kafirat, yusbir mu'minat, yusbir kafirat. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi udin bi aqd bi dunya. Menjual agamanya dengan dunia. Karena punya masalah tersandung bisnisnya, maka dia menjadi sandera politik. Pindahlah ke tetangga sebelah. Kenapa? Karena punya masalah dengan bisnisnya. Kartu merah ini buat Pak Kiai. Bisnis nah bermasalah di mana-mana. Ayo, ya. Kalau tidak bergabung, bisnis kamu akan saya expose lewat media. Itu media kami punya. Pak Kiai ini punya masalah dengan umat sehingga umatnya berontak. Mau nanti kamu malu, anak istrimu pun malu. Atau semuanya tidak akan terjadi, anggap ini tidak terjadi kalau kalian, kalau Anda Pak Kiai bergabung dengan kami. Gimana? Hijrah ke tetangga sebelah akhirnya kan? Ngurus aja dana haji. Bayangkan sekelas kiai seperti itu. Lalu bagaimana dengan sekelas umat? Oh tidak, ternyata hidayah bukan milik kiai. Hidayah milik siapapun yang ikhlas menghambakannya kepada Allah. Walaupun dia bertato, walaupun dia pernah berakting, walaupun dia pernah gestek, walaupun dia pernah mabuk, tapi sekarang mereka di masjid karena sudah hijrah. Betul? Allahu Akbar. Bukankah itu sebuah fenomena kebangkitan dan isyarat kalau akidah dan hidayah bukan jaminan milik ulama dan kiai? Betul? Ternyata yang istiqomah adalah mereka yang dulu dimarjinalkan, yang dulu dihinakan, sekarang berada di masjid. Betul? Inilah yang namanya the real struggle, perjuangan yang sesungguhnya. Gimana? Mau nonton apa mau ikutan? Ya. Kalau nonton dapat pahala nggak? Nggak. Kalau nonton yang nikah dapat pahala nggak? Kalau nikah dapat pahala. Jadi kapan mau nikah? Udah jelas tuh angkanya. Tuh adik kecil aja ngerti. Mas, kamu menikah. Ya, kira-kira mau kembali. Sekali lagi nih, saya khawatirkan. Tahun ini kita habis-habisan. Ya, the real struggle will come to our life. The true story of human civilization will begin from the last episode. Ini gaya ngomong bahasa Inggris. Karena ngapalkan itu bisa dititah ceramah ke luar negeri. Inilah Allah. Inilah yang membuat saya bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Sehingga yang terjadi ketika perang ini pun terjadi, satu persatu tokoh utama Allah turunkan. Imam Mahdi Allah munculkan. Pemuda yang terbaik imannya Allah munculkan di Madinah. Imam Mahdi Allah munculkan pula di Mekah. Kemudian pasukan demi pasukan pembela Imam Mahdi Allah munculkan. Ahlus Syam, Ashab Ratisud dan Taifah Mansurah. Kemudian Nabi Dajjal muncul, tokoh-tokoh besar muncul yang disebutkan dalam hadis, bahkan terakhir ditutup dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Maka Yajuj Majuj yang selama ini hanya kita baca dalam konteks hadis, saat itu akan kita menyaksikan. Itu pun kalau kita masih ingat. Luar biasa. Ini perjuangan sesungguhnya. Dan mereka yang menang pada saat itu, ketika umat Islam menang, semuanya capek, lalu mereka sholat berjamaah. Isa bin Maryam menghampiri pasukan dari satu persatu. Isa bin Maryam kembali mengusap wajah mereka. Ketika umat Islam yang menang tadi diusap wajahnya, berubah bercahaya. Cahaya imannya terlihat. Anta min ahli jannah. Kamu ahli surga. Kamu ahli surga. Satu persatu diusap. Berbaris semua. Salam kemenangan bersama Nabi Isa. Kamu ahli surga. Kamu ahli surga. Inna makan ahli jannah. Bayangkan jika yang diusap wajahnya oleh Nabi Isa adalah kita. Itu yang saya harapkan. Maka saya berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya sampai Nabi Isa diturunkan. Karena itu terjadi 5 tahun ke depan. Betul 5 tahun? 2024 sekarang 2019? 5 tahun ke depan kan? Satu periode lagi promo bersama. Satu periode lagi untuk kebangkitan Islam. Jadi periode berikutnya harus pilih pembangkit Islam. Apakah? Jadi gimana? Mau nonton apa mau ikutan? Nah, itu gue kehadirannya di 17 April. Baik, kira-kira bapak-bapak, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dapat dapat sampai pribadi bisa beristighfar. Kira-kira bapak-bapak, ada waktu 12 menit. Barangkali kesempatan, silakan mudah-mudahan ada yang bisa mengeluarkan. Wah, luar biasa ini nomor satu nih. Oke, okay, kan? Kang Rizky ya? Haskar, Bang Haskar. Iya, coba coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang akunya beragama Islam, tapi kok kenapa tidak percaya pada hari kiamat? Menurut orang-orang yang mengaku Islam teh, hari kiamat mah otak kosong gitu. Itu tuh kenapa Ustaz teh? Kenapa kok ada orang ngaku Islam, orang-orang yang ngaku Islamnya teh kiamatan cuma ngomong kosong gitu, kenapa? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Asga, wah luar biasa pertanyaannya Kang Asga. Baik, makasih Kang Asga. Penasaran yang mati Allah, Islam itu sistem. Rukun Islam, rukun iman, ihsan, itu sistem yang saling terkait. Sehingga ketika salah satunya hilang, maka hilanglah sistem tadi, betul? Ya. Maka jika iman ini pun hilang, maka hilang pun yang namanya keislaman. Batalah tauhid seseorang. Wabillahi taufiq. Ketika seseorang tidak beriman pada hari akhir, artinya dia tidak beriman pada Allah. Wabillahi taufiq. Apa yang diajarkan Islam? Berbuat baik. Dan apa yang dilarang Islam? Berbuat jahat. Kenapa Islam mengajarkan kita harus berbuat baik dan menjauhi perbuatan mungkar? Karena jika kita berbuat baik akan dibalas dengan pahala, dan jika berbuat buruk akan dibalas dengan siksa. Kapan pahala dan siksa itu dinikmati? Di mana? Di akhirat kan? Kalau akhiratnya tidak ada, buat apa ada kebaikan? Buat ada keburukan? Makanya komunis itu tidak pakai kebaikan dan keburukan. Gak ada istilah baik dan buruk bagi mereka. Yang penting sama-sama suka, sama-sama ingin, sama-sama rasa. Hayu bareng-barengan. Itulah komunis. Jadi mereka tidak percaya akhirat. Maka sama dengan tidak percaya kepada Allah, makanya mereka tidak bertuhan. Lalu kenapa dipilih? Sekarang mereka di mana? Di kubu mana? Maka aneh jika ada umat Islam gabung dengan kubu mereka. Tanyakan keimanan dan keislaman. Tentang bangsa sekalian, sekali lagi, ini bukan hal dari demokrasi, tidak. Memilih pemimpin penting di dalam Islam. Masuk WC aja diatur, apalagi memilih pemimpin yang jelas-jelas menentukan keselamatan kita, betul? Betul. Itu kan? Jadi tidak beriman kepada hari akhir sama dengan tidak beriman pada Allah. Para muslim sekalian, yakin bertemu dengan yakin pada Allah, iman tidak pada Allah, para muslim. Iman, yakin Allah ada? Yakin kita akan bertemu dengan Allah? Betul. Ya Allah saksikan, kapan kita akan bertemu dengan Allah? Nanti di akhirat kan? Terus kalau akhiratnya tidak ada, kapan bertemu dengan Allah? Kalau akhirat tidak ada, berarti tidak akan bertemu dengan Allah. Berarti Allah tidak ada dong kalian. Itu logikanya. Jadi mengingkari di hari akhir sama dengan mengingkari Allah. Nah, bagi Ibu Suri, ini pesan saya. Jika Ibu Suri tidak yakin dengan akhirat, sama dengan Ibu Suri tidak yakin adanya Allah. Berarti agamanya apa Ibu Suri? Sudah jelas kan? Misalnya? Agamanya apa? Demi Allah, secara tidak sadar mereka diseret ke lubang biawa. Betul kata Rasulullah. Atatabauna sanaman qablakum syibran bisibrin silan bidan. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Terjerat oleh sistem sehingga tidak terasa kesesatannya. Sedikit demi sedikit mereka memereteli syariat Islam, memereteli ikatan Islam hingga pada akhirnya menolak poligami. Tidak sadar kalau gurunya, mbahnya, Ibu Suri lahir melalui proses poligami. Ya, bila inilah manusia. Ya, baik, itu kan? Jadi mengingkari hari akhir sama dengan mengingkari adanya Allah. Selesai. Berarti sudah kafir, murtad, tidak bisa disebut Islam lagi. Terserah mau disebut apa, mau komunis, mau misionaris, mau Zionis, mau Palangis, nah, ya, yang penting bukan Islam lagi, bukan Muslim lagi. Ahmad, ada yang mau disampaikan? Ahmad mau bertanya? Oh, ada yang bisa. Kalau Ahmad gak mau bertanya, saya tanya, Ahmad kapan menikah? Yes, aduh, Ustaz ini. Ustaz juga manusia, ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dari pemaparan barusan masalah teknologi, Pak Ustaz. Jadi teknologi ini kita rasakan sangat pesat itu kurang lebih 30 tahun kebelakang ini ya, dari tahun mungkin ada komputer aja baru sekitar 90-an ya, 80-90. Nah, maksud saya pertanyaannya adalah, setahu saya Nabi Adam alaihissalam itu istilahnya sudah diinstal segala rupa oleh Allah. Semua hal yang ada di dunia, bahkan di alam semesta saja, beliau sudah sangat tahu dari jenis hewan apapun nama-namanya sudah diinstal. Nah, mengapa si teknologi ini baru muncul di akhir-akhir ini, sedangkan secara logika pada zaman Nabi Adam alaihissalam aja turun, beliau sudah pintar, tapi teknologi bahkan yang menghancurkan kita di akhir zaman adalah teknologi ini sendiri. Nah, kira-kira kalau jawaban dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasul, kira-kira seperti apa, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran semacam itu yang kemudian ada mendorong seseorang untuk membuat klasifikasi, membuat fase dan periodisasi, sehingga muncul bagi kalangan materialis ada yang muncul namanya paleolitiko, mesolitiko. Sebentar, kenal kan atas pertanyaannya? Saya dengan kan siapa? Kang Bajja. Kang Bajja, luar biasa. Kang Bajja, terima kasih. Nah, ini yang membuat kaum materialis membuat ada teori paleolitiko, mesolitiko, neolitiko, megalitiko. Nah, untuk membuat kapan teknologi itu muncul? Saya bertanya, apa batasan sesuatu itu sudah dikatakan berteknologi? Ukurannya apa? Apakah harus di zaman milenial teknologi itu ada? Lalu bagaimana dengan teknik peradaban zaman dulu? Apa dikatakan mereka tidak berteknologi? Jadi apa yang menjadi ukuran kalau sesuatu masa periode itu berteknologi? Apakah adanya pesawat, gitu ya, adanya internet? Saya kira itu bukan parameter. Jadi teknologi kan teknik. Teknologi, teknik. Satu paham, satu sistem di mana orang sudah menggunakan teknik untuk mengelola satu kerja, untuk mengelola satu mobilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Adam sebetulnya sudah ada teknologi. Tapi teknologi itu kan muncul berdasarkan kebutuhan. Nah, ketika manusia butuh, di saat itu dia berpikir bagaimana kebutuhan ini bisa terpenuhi. Dan bagaimana jika kebutuhan itu terpenuhinya maksimal. Maka di situ berpikir teknik, agar teknik ini menghasilkan hasil yang maksimal sehingga terpenuhi kebutuhan itu lebih daripada apa yang dibutuhkan. Itu saya kira itu konsep orang berpikir teknologi. Lupakah kita kalau di zaman Nabi Adam sudah ada sepeda? Saya bertanya kepada sekalian, buah apa yang dipetik dan dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga keduanya diturunkan ke dunia? Buah apa kan? Hudi. Yakin? Tunjukkan dalam Quran surat apa, ayat berapa yang menyebutkan buah khuldi. Tidak ada. Adanya di dalam hadis. Dan khuldi ini bukan nama dari Allah, bukan nama dari Rasulullah, tapi nama dari iblis. Ada hadis seperti ini. Ini dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Ism Majalis. Syekh As-Sa'labi rahimahullah menukilkan periwayatan Ibnu Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah, di mana Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, ini ladaya baitun bibakatan mubarakan." Ya Adam, sesungguhnya aku punya satu rumah bibakatan mubarakah, di tempat yang bernama bakah yang aku berkahi. Allati tusawi al-syahadah, yang lurus dengan arasku. Ini alasan kenapa kita salat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah lurus dengan aras Allah dan Allah bersemayam di aras Allah. Maka ketika kita salat menghadap ke Ka'bah, sebetulnya kita sedang menghadap kepada Allah. Dan ini konsep kekekalan energi, karena salat kita adalah cara kita mengirimkan iman Islam kita dalam bentuk gelombang energi. Kalau kita sholatnya khusyuk sampai ke Ka'bah, kalau tidak khusyuk, kukurilingan dengan kunci motor. Terus sudah dengan kunci motor tegak pagi, kabarnya. Ya, benar-benar. Fatuhu, datangilah Ka'bah ini. Wassalu ilaih, wassalu ilaih, wassalu ilaih. Sali ilaih, bersalaplah kamu menghadap kepadanya. Tawajjah ilal Ka'bah, ilaihan. Kama tusalli tawajjah ta'ila ilal arsh. Menghadaplah kamu ke Ka'bah sebagaimana kamu menghadap kepada arsku ketika sholat dulu di aras, di langit. Kelilingilah Ka'bah sebagaimana kamu mengelilingi arsku. Nah, kemudian malaikat Jibril mengeluarkan satu buah, satu tanaman. Tanamlah ini, dan inilah yang akan menjadi bahan makanan pokokmu di dunia ini. Kaget Nabi Adam ketika diberikan tanaman tadi. Loh, ini kan yang membuat saya turun ke dunia, terusir ke dunia. Disebutkan oleh malaikat Jibril, tanamlah dia, karena dia ini akan menjadi makanan pokokmu di dunia, dan inilah makanan pokok bagi anak cucumu sampai hari kiamat. Makanan pokok. Dan Nabi Adam mengatakan, bukankah ini buah yang menyebabkan saya terusir ke dunia? Iya. Makanya kamu memakan ini supaya kamu menanamnya di dunia. Dan inilah yang kamu makan di dunia. Itu isyarat dari Allah. Jadi buahnya buah apa? Bukan buah rudi, tapi biji gandum. Warna gandum yang keemas-emasan membuat Siti Hawa tergiur ingin memetiknya. Subhanallah. Yang dipetik oleh Siti Hawa, itulah yang akan dimakan oleh anak cucunya. Dan Siti Hawa dinamakan Hawa karena umun likuli syain hayin, induk dari segala macam kehidupan. Lahirnya peradaban dari Siti Hawa, dan peradaban Siti Hawa, peradaban Nabi Adam ini akan memakan apa yang dimakan oleh mereka yang menyebabkan mereka turun ke dunia. Maka tumbuhan itulah yang tumbuh di dunia. Nabi Adam apakah memakannya begini saja dicakrokan? Tidak dicakrokan, ulang maksudnya. Nabi Adam mengumpulkannya, ditumbuk. Nah, ini teknologi kan? Ditumbuk sama Nabi Adam. Kemudian disaring. Nah, Nabi Adam sudah bikin saringan. Nabi Adam sudah bikin tempat menumbuk. Ya, ini teknologi Nabi Adam. Kemudian disaring. Lalu Nabi Adam bikin open. Disebutkan dibikin roti oleh Nabi Adam. Faja'alahu qubzan taman. Dibuatlah dia menjadi apa? Menjadi roti. Bagaimana roti dibuat? Dengan sistem pemanasan, ada tungku, dan dibikinlah tungku oleh Nabi Adam. Apa ini bukan teknologi? Nabi Adam membutuhkan pulang pergi untuk ke tempat yang lain. Berpikir Nabi Adam membuat sepeda. Ditemukan ada sepeda yang tingginya 17 apa sampai 15 meter. Ya, sampai 15 meter. Itu ada di Jeddah sekarang. Ternyata itu diduga sepeda yang dibuat Nabi Adam. Ini juga teknologi sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kita berbicara teknologi, ini relatif. Ya, jadi kita tidak bisa diklaim teknologi ini muncul di zaman kita. Memang canggihnya dan modernnya zaman kita. Tapi itu akan dihilangkan oleh Allah. Teknologi kan akan Allah hilangkan. Kapan? Nanti ketika matahari terbit dari barat. Nah, itu yang disebutkan hadis, Allah akan cabut teknologi. Karena yang Allah butuhkan bukan teknologi untuk menjahirkan Islam. Islam bisa zahir tanpa teknologi. Tapi yang Allah butuhkan adalah untuk menzahirkan Islam adalah manusia-manusia yang sejati. Manusia-manusia yang kuat fisiknya, dan manusia-manusia yang kuat ruhnya, dan manusia yang kuat pikirnya. Jadi kembali kepada human being, bukan kepada peradaban teknologi. Maka teknologi akan Allah cabut dulu. Subhanallah, teman-teman sekalian. Luar biasa memang kalau kita bicara tentang peradaban manusia. Kemudian ada bangsa Hud. Aduh, udah lebih ini jam 9. Ternyata di dalam tarikh disebutkan kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihissalam adalah kaum yang berteknologi tinggi. Berteknologi tinggi. Di zaman Nabi Ibrahim, kenapa dibikin zigurat? Ternyata mereka sudah mengenal sistem rasi, astronomi. Sistem astronomi. Maka mereka membuat pengkalenderan berdasarkan sistem astronomi. Ini juga konsep teknologi juga. Maka itu membuat mereka berterawang. Ada alat-alat di mana mereka menerawang. Hanya dulu tidak pakai casing seperti ini, tidak pakai merek seperti sekarang. Luar biasa ini, ternyata banyak penemuan. Salah satu gambarannya adalah plakat Sumeria yang ada di Berlin. Plakat Berlin atau plakat Sumeria ini menggambarkan benda-benda yang dibuat oleh orang di 3000 tahun yang lalu. Ternyata di sana ada gambar mirip helikopter, gambar mirip piring terbang, kapal terbang, garam gambar mirip kapal laut. Itu secara pelapukan dan unsur yang ada pada oksidasi lapisannya itu diperkirakan berumur ribuan tahun. Tapi mereka sudah mengenal itu, artinya sudah ada teknologi. Nah, maka tapi ini saya sendiri pendapat saya bahwa teknologi zaman dulu sudah ada. Cuma teknologi itu akan muncul dalam wajah sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau sekarang kebutuhannya luar biasa, manusianya banyak. Kalau zaman Nabi Adam sedikit, jadi belum ada HP. Sekarang mah banyak gitu. Maka kita butuh teknologi informasi. Itu barangkali kan? Itu dalam pandangan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. Kira-kira mungkin cukup dulu ya. Saya mohon doanya nih, anak saya sedang dirawat. Yang baru lahir ini karena kuning dan bilirubinnya tadi 18. Harusnya di bawah 18. Jadi idealnya tuh 10 sampai 12 bilirubinnya. Ini suhunya sampai tinggi. Jadi harus dirawat. Jadi tadi saya berangkat dari rumah sakit. Sudah dari hari Minggu saya di rumah sakit malam-malam. Rumah saya pindah ke rumah sakit. Jadi mohon maaf kalau saya terus pamit, gak apa-apa perempuan. Terima kasih perempuan atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedepan saya pribadi dan saya beristighfar. Ya, orang sekalian, Ustaz Zulkifli Ali di sarapan bersama setelah kajian di Al-Ukhuwah, kita kumpul di satu tempat yang terpencil, yang sunyi. Beliau berpesan, Ustaz, kita sama-sama untuk menghimpun kekuatan. Sudah saya sampaikan di Al-TV, jadi kembali kita satukan kekuatan, berlatih dari sekarang. Ahwat juga sama ahwat. Ahwat berlatih kuda, berlatih pedang, karena itu akan menyelamatkan ahwat sendiri ketika kami tidak ada. Kami khawatir apa yang terjadi di Suriah terjadi di kita. Ketika kita bekerja, PKI melakukan gerilya untuk menodai kehormatan kaum ahwat kita. Nah, maka semuanya latih bela diri, apapun kita gunakan untuk menjadi senjata. Ya, karena sekali lagi kita berada di zaman-zaman injury time. Ya, tahun ini saya khawatirkan kita chaos pelan-pelan pasca pemilu nanti. Baik, barangkali itu putih, bukan nakut-nakutin. Saya berbagi rasa takut. Lebih takut bersama-sama daripada takut sendirian. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari korban saya pribadi dan istighfar. Astagfirullahaladzim. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد بطب القلوب وربيها وعافية الابدان وشفائها والنور الابصر وضيائها وصلى على اله وصحبه اجمعين اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وبجاه حبيبك الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب من يحب نبيك وارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء راشدين المهديين ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسول فاكتبنا مع شهدين فاكتبنا مع شهدين اللهم قوي أجسادنا وقوي أرواحنا وقوي أفكارنا واجمع كل مشاكل التي قد أنعمتنا بها علينا يا أرحم الراحمين فاجعلنا من المحترين فاجعلنا من المخسرين فاجعلنا من الناجحين إما في تلك السنة وإما في هذه السنة وإما في بلادنا هذا أو في معركة آخر الزمن اللهم إنا نعوذ بك من عذابك العظيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.